Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya Berita Pagi. Assalamualaikum Sudarlun, Berita Pagi edisi hari ini Jumat 12 Februari 2016 dibacakan Ardiansyah. Hujan deras disertai badai kembali melanda wilayah Sabang. Proses belajar mengajar di 10 sekolah dan pesantren di Samalanga masih lumpuh. Pemkab Aceh Jaya copot kepala puskesmas Lukrut. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, hujan deras disertai badai kembali melanda wilayah Sabang. Meski cuaca buruk, namun arus transportasi laut masih tetap lancar. Informasi yang dihimpun, angin kencang disertai hujan deras melanda Sabang Kamis dini hari hingga pagi siang hari. Belum ada laporan tentang kerusakan yang ditimbulkan angin kencang tersebut. Namun tingginya curah hujan menyebabkan sejumlah badan jalan tergenang. Kepala BPBD Kota Sabang, T. Zakaria Al-Bahri, mengatakan, selain tidak menimbulkan kerusakan, cuaca buruk juga belum mengganggu arus transportasi laut. Pelayaran kapal penyeberangan dari Sabang ke Banda Aceh dan sebaliknya masih tetap lancar. Kepala UPTD Pelabuhan Balohan, Abdurrani, menambahkan, kapal lambat maupun kapal cepat tetap berlayar sesuai jadwal kemarin. Namun dua kapal lambat KMP BRR dan KMP Tanjung Burang telat berlayar mengangkut penumpang dan kendaraan. Sudarlun, sejumlah sekolah maupun pesantren masih dipenuhi lumpur sebagai dampak banjir bandang di Samalanga Biren Rabu lalu. Akibatnya proses belajar mengajar di 10 sekolah dan pesantren di kawasan itu masih lumpuh. Pimpinan pesantren Ummul Aiman Samalanga, Tengku Nur Zahri yang akrab disapa Walet Nu, mengatakan belajar mengajar baik di pesantren atau sekolah belum bisa sama sekali. Ruang belajar maupun bilik santri masih berlumpur. Kondisi yang sama juga terjadi di Institut Agama Islam Al-Aziziyah Samalanga yang menyatu dengan pesantren Mudi Mesra. Para santri dan mahasiswa bahu-membahu membersihkan lumpur. Sementara masyarakat bersama anggota Koramil Samalanga membersihkan lumpur di desa-desa. Bupati Biren Ruslan M. Daud selain mengirim bantuan beras dan makanan untuk korban banjir, juga mengerahkan 3 mobil pemadam kebakaran ke Samalanga untuk membersihkan lumpur dari dampak banjir bandang. Dilaporkan juga bahwa bendungan irigasi Bateeli dan bendungan irigasi Merah Samalanga rusak berat diterjang banjir bandang Rabu lalu. Sudarlun, Pemkab Aceh Jaya langsung mencopot Dr. SR dari jabatan Kepala Puskesmas Lukrut Kecamatan Sampoinit Aceh Jaya setelah tertangkap memiliki sabu-sabu Rabu lalu. Sementara wanita muda DM 21 tahun yang disebut-sebut masih berstatus mahasiswi ternyata istri muda dari SR. Diberitakan sebelumnya, rumah dinas Kepala Puskesmas Lukrut Kecamatan Sampoinit Aceh Jaya Dr. SR Rabu dini hari digrebek warga. Tindakan itu dilakukan karena warga menduga Dr. SR memasok seorang wanita muda, sementara warga tahu jika dokter itu telah memiliki istri yang sah. Namun saat penggerebekan, warga tidak hanya menemukan wanita muda DM, bersama mereka berdua, warga juga mendapati 7 paket sabu-sabu serta alat isap. Sebagai sanksinya, Pemkab Aceh Jaya langsung mencopot Dr. SR dari jabatan Kepala Puskesmas Lukrut. Pasca dicopotnya Dr. SR, Bupati Aceh Jaya menunjuk Kabak Tata Usaha Puskesmas Lukrut menggantikan sementara waktu sembari menunggu dilantiknya kepala puskesmas yang baru oleh bupati. Sudarlun, sejak beberapa hari terakhir, sebagian besar nelayan di Aceh Selatan tidak melaut karena gelombang tinggi terus melanda perairan setempat. Tinggi gelombang Kamis kemarin mencapai 2 meter. Kepala Dinas Kelautan Perikanan Aceh Selatan, Cut Yusminar, mengatakan pihaknya telah menghimbau nelayan untuk mengutamakan keselamatan saat turun ke laut sebab tinggi gelombang hampir 2 meter. Kondisi itu sangat berisiko bagi keselamatan nelayan. Cut Yusminar membenarkan harga ikan sejak beberapa hari terakhir melonjak akibat mayoritas nelayan di Aceh Selatan tidak melaut karena faktor cuaca buruk. Meskipun ada beberapa nelayan yang nekat melaut, namun masih dalam jarak yang dekat dengan daratan. Pantauan di sejumlah perkampungan nelayan kemarin, puluhan kapal dan ratusan perahu pencari ikan ditambatkan di kolam labu dan tepi pantai oleh pemiliknya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, satu unit rumah berkonstruksi kayu yang selama ini ditinggal kosong di pinggir laut Desa Pusung Lama, Kecamatan Banda Sakti, Loksmawe, Rabu malam ludes terbakar. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara menduga rumah kosong milik Nazaruddin itu sengaja dibakar. Kapolsek Banda Sakti, Ibtu Romli Ishak, mengatakan rumah berkonstruksi kayu itu kondisinya memang tidak ada instalasi listrik. Selama ini dijadikan tempat penyimpanan alat-alat tangkap ikan seperti jaring, fiber, dan lainnya. Sehingga pada malam kejadian rumah memang dalam kondisi kosong. Namun tiba-tiba dari dalam rumah terlihat kobaran api. Dalam hitungan menit rumah tersebut ludes terbakar. Sumber-sumber yang dihimpun pihak kepolisian menyebutkan rumah itu selama ini diduga sering dijadikan tempat mangkal para pengguna narkoba. Indikasi sementara karena ada masyarakat yang tidak suka rumah itu dijadikan tempat pemakai narkoba sehingga dibakar. Apalagi rumah tersebut sudah lama tidak dihuni oleh pemiliknya. Sudarlun, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Sekjen DPP Partai Nasional Aceh PNA Muharram Idris menyatakan hingga saat ini PNA belum memberikan dukungan politik kepada semua kandidat gubernur Aceh periode 2017 termasuk kepada Irwandi Yusuf. Namun Ketua DPP PNA Muksal Mina menyatakan pihaknya tetap mendukung kader sendiri yang maju sebagai calon gubernur. Muharram mengatakan untuk menyikapi isu yang hangat saat ini tentang dukungan terhadap calon gubernur Aceh 2017-2022, PNA belum menyatakan dukungan kepada calon kandidat gubernur Aceh karena masih melihat sosok terbaik untuk masa depan Aceh. Ia berharap kepada kader dan simpatisan PNA agar tidak mudah terprovokasi dengan hal yang tidak jelas. Muharram mengatakan PNA akan menentukan arah politiknya setelah melakukan rapat pimpinan. Bahkan ia secara tegas mengatakan belum mendukung Irwandi Yusuf sebagai kandidat gubernur meskipun mantan gubernur Aceh itu kader dan pendiri PNA. Selain itu, Muharram mengatakan Irwandi Yusuf juga tidak berniat maju lewat jalur partai politik, melainkan jalur perseorangan atau independen. Sudarlun, Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar, Zakaria SI, mengatakan hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan masih mengguyur wilayah Aceh hingga pertengahan Maret 2016. Menurut Zakaria, sebagian besar wilayah Indonesia kini mulai memasuki musim muson Asia, sehingga pusaran angin terjadi disertai dengan tekanan suhu yang rendah di sekitar Samudra Hindia dan Australia. Kondisi ini mengakibatkan angin kencang dan gelombang laut tinggi di sekitar perairan Aceh. Angin bertiup kencang dengan kecepatan 10 hingga 60 km per jam, sedangkan tinggi gelombang mencapai 1 hingga 2,5 meter. Atas dasar itu, BMKG mengingatkan masyarakat agar tetap siaga menghadapi perubahan cuaca yang sewaktu-waktu menimbulkan banjir disertai longsor, terutama di kawasan dataran tinggi dan perbukitan seperti lintas tengah dan barat selatan Aceh.